Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ma ba'd. Selanjutnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aytum ma tahruthun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Setelah sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya dari setetes mani. Afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun. Ya, kemudian Allah mengatakan nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddil amthalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Kami menetapkan di antara kalian kematian dan tidaklah kami akan didahului. Hanya Allah yang Maha Kuasa melakukannya dan tidak ada yang bisa melakukannya selain Allah, mendahului Allah dalam hal an nubaddil amthalakum, ala an nubaddil amthalakum, dalam hal kami mengganti kalian dengan yang semisal dengan kalian setelah menjadi tanah, tinggal tulang, tinggal ajud danak, tulang ekor, kemudian diciptakan kembali oleh Allah Ta'ala. Wa nunshi'akum fima la ta'lamu, dan kami ciptakan kalian dalam hal-hal yang kalian tidak mengetahuinya, dengan sifat fisik, keadaan fisik yang berbeda dengan yang sebelumnya sebenarnya telah digambarkan pada pertemuan yang lalu. Walaqad 'alimtumun nasyatal ula, demi Allah, sungguh benar-benar kalian tidak mengetahui an-nash'atal ula, penciptaan yang pertama. Bagaimana kalian diciptakan dari setetes mani? Falaula tadhakkarun, kemudian kalian diciptakan setelah itu, diciptakan kembali setelah dimatikan dan telah menjadi hancur dalam tanah, diciptakan kembali dari tulang yang tersisa dari ajbud danab, tulang ekor, ya. Falaula tadhakkarun, tidak ke kalian mengingat hal itu, menyadari hal itu. Kenapa kalian mengingkari al-ba'ath, kebangkitan, penciptaan kembali yang kedua kalinya? Padahal kalian mengetahui sendiri, melihat sendiri bagaimana kalian diciptakan dari tidak ada menjadi ada, dari setetes mani menjadi ada, terlahir ke dunia, kemudian dimatikan, kemudian diciptakan kembali. Wadzalika 'ala Allah yasir, itu mudah bagi Allah Ta'ala. Tidak ada bedanya antara penciptaan yang pertama dan penciptaan yang kedua, yaitu dibangkitkan kembali, bagi Allah Ta'ala semuanya sama-sama mudah. Wadzalika 'ala Allah yasir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan mengingatkan ke hal yang lain dari kekuasaan Allah Ta'ala, dari nikmat yang dirasakan oleh mereka, yaitu a antum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah antum kalian afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un, afara'aytum, apakah kalian melihat, yakni beritakan kepada kami ma tahruthun, apa yang kalian garap, apa yang kalian garap dari persawahan kalian, kalian garap, kalian olah, ya, tanahnya, kemudian kalian tebar benih agar tumbuh, ya, tanaman padi, gandum, ya, dan semisalnya. Beritakan kepada kami tentang apa yang kalian garap itu, yang kalian olah itu. Antum, apakah kalian tazra'unahu, yang menumbuhkan tanamannya setelah kalian olah, ya, kalian menebar benih, ya, melakukan proses-proses dalam menggarap kemudian berharap keluar tanaman. Nah, antum tazra'unahu, apakah kalian yang menumbuhkan tanamannya? Am nahnu zari'un, ataukah kami yang menumbuhkan tanaman itu? Jawabannya jelas. Mereka hanya berusaha bertani, mengolah persawahan, menggarapnya, ya, mencangkulnya, mengairinya air, diproses, ditebar benihnya, kemudian berharap keluar tanaman, tumbuh tanaman, keluar padinya, gandumnya. Dalam keadaan mereka menyadari, mereka bukan mereka yang menciptakan tanaman itu. Mereka meyakini itu. Mereka tahu bukan mereka yang menciptakannya. Mereka menunggu keluar tanaman itu berharap kepada Allah Ta'ala. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Law nasha'u, law seandainya. Nasha'u, kami mau. Laja'alnahu, sungguh kami akan menjadikannya, menjadikan tanaman yang sudah keluar itu, yang sudah menggembirakan itu, sudah menyenangkan itu, sudah menyejukkan mata karena sudah keluar tanaman itu, tinggal menunggu akan dipanen, akan dituai, kami jadikan hukuman, kami jadikan rusak, hancur, tidak bisa dipanen, tidak bisa dimanfaatkan. Fadhaltum, sehingga kalian pun menjadi tafakkahun, menjadi kecewa, menyesal, gundah, sedih, menyaksikan apa yang telah kalian dambakan untuk kalian panen, ternyata tiba-tiba berubah menjadi rusak, hancur, dan tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian kalian mengatakan, berucap, inna lamugramun. Kalian mengatakan, inna, sesungguhnya kami. Inna, asalnya innana. Sesungguhnya kami. Lamugramun. Benar-benar telah kehilangan harta. Rugi. Terkena musibah yang menghabiskan apa yang kami miliki. Sudah capek-capek menggarap, mengeluarkan biaya, menebar benih, dirawat sampai Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman itu sudah menyejukkan mata, menyenangkan mata, harap-harap akan dipanen. Ketika tiba waktunya, ternyata realitasnya di luar dugaan. Allah takdirkan rusak, hancur, sehingga tidak ada hasil yang didapatkan. Inna lamughramun. Sesungguhnya kami benar-benar telah merugi, tidak dapat hasil, jadi kekurangan harta, kehilangan. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami mahrumun, terhalangi dari hasilnya, terhalangi rezeki, terharamkan darinya, tidak mendapatkannya. Coba kalian pikirkan, coba kalian renungkan, andaikan dibuat begitu oleh Allah Ta'ala, kalian menatap bengong dengan sedih, menyesal, ya, melihat apa yang di hadapan kalian tidak bisa diapa-apakan. Bisanya hanya mengatakan demikian, inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Apa jadinya jika demikian? Maka pujilah Allah, syukurilah Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kalian. Allah Ta'ala berikan tanaman itu, Allah jaga sampai dipanen, kalian nikmati hasilnya, dapat rezeki, ya, sehingga bisa menyambung hidup dengan itu, diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, bisa makan. Coba kalau dibuat seperti tadi, ya, kenapa kalian tidak menyadari itu? Kenapa tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, dengan taat kepadanya? Kemudian Allah beralih lagi ke hal yang lain, yang semisal dengannya. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Apakah kalian melihat, yakni beritakan kepada kami, al-ma'a, tentang air, alladzi, yang tashrabun, kalian minum. Dari mana sumbernya? Dari mana sumber air itu kalian mendapatkannya, sehingga kalian bisa minum, menghilangkan haus kalian, dahaga kalian, sehingga tidak mati kehausan? Air yang segar, segar di kerongkongan, menghilangkan haus. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Aantum, apakah antum, kalian, anzaltumuhu, yang telah menurunkan air itu, minal muzni, dari awan? Al muzni, awan, sahab, karena air hujan itu turun dari awan, dari arah langit. Minas sama, dari arah langit. Ya. Dari as-sama, yakni al-muzn, as-sahab, dari awan. Am nahnul munzilun, ataukah kami yang menurunkannya? Ini suatu hal yang disadari oleh mereka, dan diyakini bahwa yang menciptakan air hujan itu, yang menurunkannya dari arah langit, dari awan persisnya, itu adalah Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan butiran-butiran air itu di awan, kemudian menurunkannya. Sebagai hujan. Air yang tawar, yang segar. Nikmat diminum, menghilangkan haus. Mereka mengetahui itu, maka diingatkan dengan itu. Coba launa sya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Launa sya'u, seandainya kami mau, kata Allah Ta'ala, launa sya'u, seandainya kami mau, ja'alnahu, kami akan jadikan air hujan itu ujajan, substansi airnya malihan, asin seperti air laut. Seandainya kami mau, kami jadikan air hujan itu asin. Jika asin seperti air laut, tidak bisa diminum. Menyekat leher, rongkongan. Falaula tashkurun, maka dari itu, laula halla, tidakkah kalian tashkurun, bersyukur. Allah menurunkan air hujan itu dan menjadikannya tawar, segar diminum, sehingga nikmat di leher, di kerongkongan, menghilangkan haus. Barakallahu fikum, ila huna naktafi, jazakumullahu khairan. Fadhlu subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta.